إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله عز وجل telah mendidik hambanya dengan berbagai macam cara dan bentuk. Di antaranya adalah dengan ketentuan-ketentuan hidup hamba itu sendiri yang tidak ada satupun dari mereka mengetahui apa yang terjadi pada esok hari. Allah Azza wa Jalla mendidik hambanya dengannya. Apa kesimpulannya di dalam hidup? Apa yang dia lakukan di saat peristiwa dan kejadian itu sesuatu yang berbeda dengan cita-cita dan keinginannya, sesuatu yang berbeda dengan kemauannya, atau sesuai dengan kemauan dan cita-citanya. Pendidikan ini tidak ada yang beruntung dan mengambil keuntungan kecuali mereka-mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, di saat seorang muslim dan muslimah mengetahui bahwa dia adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupnya mutlak itu adalah kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus tahu dan meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla akan memperlakukan dia di dalam hidup, akan berbuat pada dirinya sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Azza wa Jalla, bukan dengan kemauan dan kehendaknya sendiri. Allah Azza wa Jalla yaqul fa'alun lima yurid, maka dia Allah Azza wa Jalla akan berbuat apa saja yang dimaukan dan dikendaki oleh Allah. Maka tidak ada satupun kemauan dan kehendak Allah Azza wa Jalla yang akan bisa mengatur kemauan dan kehendak Allah. Tidak ada satupun dari kehendak mamba manusia ini yang akan bisa menarik menuju kemauan dan kehendak Allah, menuju kemauannya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu saat dan suatu hari bahwa kehendak Allah Azza wa Jalla menyesuaikan dengan kehendaknya, atau dia mampu menolak atau mencegah kemauan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu tidak pernah akan terjadi ma'asyiral muslimi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, disinilah letak keberuntungan orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupnya, apapun peristiwa yang dia alami di dalam hidupnya, bahwa itu mutlak kemauan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Apapun yang kalian kehendaki dan maukan, semuanya itu akan terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha mengetahui dan maha bijaksana. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Apapun yang kalian kehendaki, tidak pernah akan terwujud dan terjadi kecuali bila Allah Azza wa Jalla menghendakinya sebagai Rabbul Alamin. Ibadallah, ini adalah sebuah kepastian yang terjadi di dalam hidup, sehingga kita tidak akan bisa dan tidak akan mampu untuk kemudian memaksakan kemauan dan kehendak kita di dalam hidup ini. Karena semuanya harus sejalan dan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Memang benar manusia itu punya kehendak. Memang benar manusia itu punya keinginan dan kemauan. Namun semuanya harus berjalan dengan kehendak dan kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, apapun yang engkau kehendaki wahai hambanya Allah, apapun yang engkau cita-citakan di dalam hidup ini, apapun yang engkau inginkan untuk engkau perbuat, walaupun 100% engkau telah menyiapkan diri, walaupun 100% engkau akan mampu untuk mengerjakannya, namun kehendakmu itu tidak akan pernah keluar pada kehendak dari kehendak Allah Azza wa Jalla dan kemauannya, ya ibadallah. Oleh karena itu, dua ayat yang kita sebutkan tadi dalam surat Al-Insan dan surat At-Takwir, wa ma tasha'una illa ayyasha'allah, merupakan bantahan terhadap dua kelompok sesat di dalam agama. Tersesat bisa salah dan keliru memahami kehendak manusia dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama disebut dengan qadariyatun nufat. Qadariyatun nufat, mereka menafikan dan menolak adanya kehendak Allah Azza wa Jalla pada kehendak manusia. Bahwa manusia itu menurut pandangan mereka punya kebebasan, punya kemerdekaan untuk mewujudkan apapun yang mereka maukan dan apapun yang mereka kehendaki. Tidak ada keterkaitannya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, konsekuensi daripada akidah Jabriyah Qadariyatun Nufat ini adalah akidahnya Majusi. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan Qadariyah Majusu hadihil ummah, majusinya umat ini. Konsekuensi dari Qadariyah An-Nufat adalah keyakinan Majusi, meyakini adanya dua Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Al-Qadariyah Nufat meyakini adanya Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri, dan adanya Tuhan yang menciptakan kehendak manusia itu sendiri. Dirinya yang mewujudkannya, dirinya yang memutuskannya. Tidak ada kehendak Allah Azza wa Jalla pada kehendaknya, pada kemauannya. Maka dia meyakini adanya dua Tuhan, sebagaimana Majusi meyakini adanya dua ketuhanan. Ini yang pertama. Golongan yang kedua adalah Qadariyah Mujbirah. Ini keterlaluan di dalam mensikapi kemauan dan kehendak manusia. Manusia tidak punya kehendak. Dia menolak kalau manusia ini punya kemauan dan keinginan. Lalu mereka mengatakan bahwa manusia itu terpaksa untuk berbuat apapun. Jikalau dia minum, manusia terpaksa untuk minum. Kalau manusia itu tidur, maka dia terpaksa untuk tidur. Keyakinan benar-benar salah dan keliru dalam pandangan agama. Sekali lagi, tidak ada yang akan meraup keuntungan di dalam hidup di saat dia meyakini bahwa dia adalah miliknya Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diperbuat dan diperlakukan oleh pemiliknya sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diingat, engkau sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, punya kemauan, punya kehendak. Namun kemauan dan kehendak engkau tidak pernah akan keluar dari kemauan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Keberuntungan orang yang beriman di dalam hidup. Yang kedua, jikalau seorang muslim dan muslimah meyakini dirinya adalah miliknya Allah, maka dia akan tahu bahwa apapun yang terkait dengan hidupnya sudah ada dalam catatan dan aturan yang teliti dari Zat yang Maha Alim dan Maha Hakim. Allahu Azza wa Jalla tidak akan pernah keluar dari ketentuan dan catatan hidup itu, ya ibadallah. Semuanya berjalan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Azza wa Jalla menentukannya. Sebuah ketentuan yang tertulis dengan rapi. Tidak akan tertukar. Tidak akan terjadi pergantian dalam satu perjalanan hidup. Barakallahu fikum. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Oleh karena itu, di saat seorang muslim dan muslimah memasang angan-angan, memasang cita-cita di dalam hidup untuk bisa mengais rezekinya Allah Azza wa Jalla, bisa menggenggam, bisa menabung, ingat, itu adalah usaha hanya meraba sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Kita hanya mencoba di dalam hidup ini. Kalaupun kita membuka suatu upaya dan usaha, maka ketahuilah bahwa itu adalah usaha untuk meraba rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari sini pintunya. Mungkin kebutuhan itu dari sini dibukakan oleh Allah Subhanahu jalannya. Kita tidak pernah akan sanggup untuk bisa memutuskannya atau memastikannya, ya ibadallah. Karena semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya. Wa indallahi wa innallahi indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hari kiamat itu ilmunya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Azza wa Jalla hanya mengetahui kapan turunnya hujan. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa yang dikandung dalam kandungan seorang ibu, laki-laki atau perempuan. Dia Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan hari esok. Madza taksibu ghada? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di negeri mana dia akan mati, ya ibadallah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa kita tidak punya kemal, tidak punya ilmu dan pengetahuan apa yang akan terjadi pada hari esok. apa yang kita akan kerjakan pada hari esok, semuanya itu ada di dalam catatan hidup ya ibadallah. Maka jika lo berbicara tentang contoh terkait dengan rezeki, maka kita akan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti kadar rezekinya. Tidak ada seorang pun yang mengerti kadar rezeki anaknya. Tidak ada seorang pun yang mengerti kadar rezeki istrinya, suaminya, kedua orang tuanya. Namun semuanya ada dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang akan mengerti rezekinya dalam bentuk apa. Namun ada dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Tidak akan pernah ada yang tahu dari jalur mana dan jalan mana rezeki yang dia akan dapatkan di dalam hidup ini. Namun semuanya ada dalam catatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadallah. Semuanya mendapatkan sebuah garisan hidup yang sudah ditentukan kelengkapan hidup itu oleh pemilik hidup, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, segala apa yang kita upayakan di dalam hidup ini adalah sebuah bentuk tawakal, cita-cita dan angan-angan yang kita pasang padanya adalah untuk meregang menggenggam rezekinya Allah. Sebuah usaha meraba-raba, mungkin di sini bercita-cita sebagai sebuah upaya mencoba untuk kemudian mengetahui mungkin di sini pintu rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala pada diri. Tidak ada yang tahu ya ibadallah. Oleh karena itu, kalau demikian persoalannya, jangan kecewa, jangan marah, jangan meluarkan kata-kata kotor dan keji. Jangan sampai karena urusan dunia akan mengobrak-abrik persaudaraan hidup. Barakallahu fikum. Jangan sampai karena persoalan kecil dari dunia menghancurkan kehidupan antara suami dan istri, antara suami kedua orang tua dan anak-anaknya. Jangan sampai ya ibadallah. Jangan kecewa dan marah kalau sekiranya kita tidak sampai menggenggam apa yang kita maukan dan apa yang kita cita-citakan. Kalau kita tahu bahwa ketentuan itu ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semua rahasia hidup itu sudah ada ketentuannya, disinilah letaknya agama Islam sebagai agama yang meluruskan hidup untuk menghadapi ketentuan-ketentuan yang kita tidak pernah tahu ya ibadallah. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله, dalam rahasia hidup yang ada ilmunya di sisi Allah Azza wa Jalla, disinilah letaknya syariat datang membimbing. Maka di saat seorang muslim berupaya apapun di dalam hidup tidak keluar dari tuntunan agama, dia mencoba, mencoba, mencoba, namun tidak keluar dari tuntunan agama, Allah Azza wa Jalla mempersiapkan nilai kebaikan. Barakallahu fikum padanya. Allah Azza wa Jalla mempersiapkan nilai dan ganjaran kebaikan pada usahanya ya ibadallah. Bisa dia mengikat usahanya itu dengan syariat Allah Azza wa Jalla, membuka dari satu pintu ke pintu yang lain, pintu ke pintu yang keberikutnya, namun dia selalu terikat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat dia menerima apapun hasil yang terjadi di dalam hidup, namun dengan bimbingan syariat dia menerimanya, Ketika mendapatkan sesuatu yang dia senangi, dia mencoba untuk membuka pintu syukur pada hidupnya. Di saat dia menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia mencoba untuk memasang kesabaran pada dirinya. Kalau semuanya itu dihadapi dengan tuntunan agama, maka akan menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya ibadallah. Jihad hasil yang dia lakukan. Di saat dia mengembalikan semua hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan wujud tawakal sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla akan menyiapkan kebaikan di dalam hidupnya dan akan mengganjar rahimani wa rahimakumullah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam hidup apabila terbimbing menerima dan melaksanakannya dengan tuntunan agama. Allah mempersiapkan segala kebaikan di belakangnya, rahimani wa rahimakumullah. Wa in min syai'in indahu khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum, kata Allah Subhanahu wa taala, tiada ada sesuatu pun kecuali perbendaharaannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di sisi Allah, ya ibadallah. Wa ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum, dan kami tidak pernah akan menurunkan rezeki apapun bentuknya kecuali biqadrin ma'lum, kecuali dengan kadar dan ketentuan yang sudah jelas. Kalau kita hadapi semuanya dengan tuntunan agama, dengan bimbingan agama, ketentraman hidup yang kita akan dapatkan, ya ibadallah. Wa inna ila rabbikal muntaha, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berpesan kepada kita bahwa kehidupan manusia ini berkonsentrasi, terfokus, berbolak-balik pada dua hal. Mari kita kaji untuk kita menemukan dan menjumpai. Yang pertama, kata beliau, bahwa manusia ini tidak akan pernah lepas, bahkan terbolak-balik hidupnya, bahkan terfokus dan konsentrasi pada dua hal. Yang pertama adalah ahkamul awamir dan ahkamun nawazil, yang terkait dengan hukum-hukum awamir, perintah-perintah, dan hukum-hukum nawazil, kejadian-kejadian besar di dalam hidup ini. Beliau menitipkan sebuah pesan. Setiap hamba itu butuh bantuan dan pertolongan Allah dalam hukum-hukum awamir, dan butuh kelembutan Allah Azza wa Jalla pada hukum-hukum nawazil, peristiwa dan kejadian yang terjadi di dalam hidup. Butuh hamba ini kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum awamir, pelaksanaan perintah-perintah di dalam hidup, butuh bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menggarisbawahi, di saat seorang muslim, hamba Allah, sempurna dalam melaksanakan hukum-hukum awamir, perintah-perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini, dia menyempurnakan dirinya untuk melaksanakan perintah, menyempurnakan dirinya untuk menjauhi larangan, maka dia akan mendapatkan kelembutan yang sempurna dalam nawazil dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa apa yang kita hadapi di depan, ujian apapun di dalam hidup ini, Allah kaitkan dengan pelaksanaan perintah dan larangan Allah. Engkau akan bisa menggenggam keberuntungan besar, ya ibadallah, di saat menghadapi ujian besar yang turun, tergantung dari kemampuan engkau untuk melaksanakan perintah dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian melontarkan sebuah pertanyaan. Lalu apa bentuk Lut? Kelembutan di saat nawazil itu turun. Beliau kemudian menjawabnya. Kelembutan Allah Azza wa Jalla. Di saat hukum nawazil itu turun. Kejadian peristiwa yang menakutkan, mengerikan di dalam hidup. Kelembutan Allah padanya yaitu. Allah tanamkan pada diri engkau kesiapan untuk menghadapinya. Allah tanamkan ketenangan dan ketenteraman padanya. Engkau tidak itirab, goncang menghadapinya. Engkau tenang dan tenteram. Engkau mampu untuk menghadapi ujian dan cobaan sebesar apapun. Itulah kelembutan Allah Azza wa Jalla pada hukum nawazil, peristiwa-peristiwa yang turun. Namun ini adalah buah dari kemampuan kita mewujudkan hukum awamir di dalam hidup. Kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Dengan menjaga perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah akan turun nilainya. Disitulah akan turun buahnya. Jikalau ridha, keridhaan hasilnya. Jikalau benci, sebaliknya kebencian yang akan diterima dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina 'alal haqqi was sunnah. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar ibadallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimish shalah.